Esok kelahiran Nabi. Apa cara sebenar kita menyambut hari kelahiran baginda? Jawabnya, tidak ada sebarang nas yang sebut kalau hari-hari sambut tahun kelahiran Nabi kena buat gini-gini-gini, tak ada. Faham? Jadi buat yang kita buat apa saja benda kebajikan, Allah tulis pahala. Itu saja. Perkara-perkara yang sunnah lebih-lebih lagi besar ganjarannya. Umpamanya sunnahnya Nabi kata orang yang berselawat kepada aku, maka kita berselawat pada hari kelahiran Nabi banyak-banyak, maka lebih-lebihlah daripada amalan-amalan lain. Al-Imam Asyuyuti rahimahullah ta'ala menggalakkan kita banyakkan bersedekah pada hari biasa. Banyakkan bersedekah.